yang tercela. Tak sadar diri penuh nafsu dosa. Hidupnya mengabdi pada harta benda. Doa pun dilupakannya. Manusia hanyalah bisa berencana. Semua nasib di dunia Tuhanlah yang akan tentukan akhirnya. Sebelum kau tersesat menuju jalan ke neraka, jangan sampai kau lupa amal doa dan taubat. Hindari jalan ke neraka. Jangan sampai kau lupa sebelum kau tersesat menuju jalan.